Rasane ora karuan ning ati loro tenan, cinta matiku tak anggap dolanan. Cinta lupa, siapa tak terminal jiwa nanti kau janji. Are you ready? Sing it, go. Biasa nih.